الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesempatan untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat sebuah peristiwa yang beberapa waktu yang lalu secara nasional masyarakat muslim Indonesia memperingatinya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi kali ini saya tidak ingin menyampaikan kisah atau bagaimana peristiwa itu terjadi, karena persoalan ini tentunya sudah sama-sama kita maklumi dan sudah sama-sama kita dengar dari para guru dan apa yang kita baca dari beberapa sumber. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat peristiwa ini dari perspektif Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang peristiwa ini melalui retorikanya, melalui pemilihan katanya, melalui penempatannya dalam Al-Quran. Bagaimana kedua peristiwa itu diceritakan, digambarkan dalam Al-Quran. Satu hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tegaskan, bahwa rincian peristiwa Isra dan Mi'raj seperti yang biasa kita dengar itu tidak kita temukan dalam Al-Quran. Sebagian besar kisah tentang Isra dan Mi'raj ditemukan dalam hadis, bukan dalam Al-Quran. Isra dan Mi'raj ini adalah dua peristiwa yang berbeda, namun terjadi dalam satu waktu. Dan yang harus kita yakini pula bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya yang tiada batas. Ini bisa kita lihat dari cara Al-Qur'an mengungkapkan peristiwa Isra yang pada ayat yang biasa kita dengar itu diawali dengan kata subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kata subhana di dalam Al-Qur'an itu terulang sebanyak 41 kali. Dan kalau kita cermati penggunaan kata subhana di dalam Al-Qur'an, itu selalu menggambarkan atau disebutkan dalam konteks menceritakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada batas. Kita ambil contoh misalnya dalam surat Yasin yang sangat populer itu ada ayat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Jadi terciptanya makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam raya ini dalam bentuk yang berpasangan, manusia berpasangan, hewan pun berpasangan, bahkan tumbuh-tumbuhan dengan adanya proses asimilasi antara serbuk jantan dan betina itu juga merupakan sebuah proses keberpasangan. Bahkan antara penyakit dan obat dan lain sebagainya, malam dan siang, langit dan bumi, ini semua adalah bentuk keberpasangan. Yang dengan keberpasangan itu segala karunia Allah, kekuasaan Allah di alam raya ini berjalan secara berkesinambungan. Ada proses perkembangbiakan melalui kebersamaan ini. Maka peristiwa atau fenomena kebersamaan di alam raya ini merupakan pertanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Karena itu diawali dengan kata Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Peristiwa Isra itu dimulai dengan ungkapan Subhana. Kata Subhana itu kalau kita terjemahkan atau kalau kita lihat terjemahan Al-Quran diartikan dengan kata Maha Suci. Demikian juga kata Tabaraka, Maha Suci. Nah, pemilihan kata Maha Suci untuk kata Subhana atau Tabaraka ini karena menggambarkan bahwa bahasa-bahasa di dunia ini terlalu miskin untuk bisa menerjemahkan bahasa Al-Quran. Jadi kata Tabarak misalnya, sebenarnya cakupan maknanya itu jauh lebih luas dari sekedar kalau kita katakan Maha Suci. Sebab ungkapan Tabarak di dalam bahasa Arab itu mengesankan sesuatu yang melimpah, kebaikan atau karunia yang melimpah. Jadi sebenarnya bisa kita katakan Tabarak itu adalah maha melimpah karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Subhana pun demikian. Dikatakan atau diterjemahkan dengan kata ungkapan Maha Suci karena kata Subhana itu sesungguhnya biasa digunakan untuk menegasikan, untuk menafikan segala bentuk kekurangan, untuk menggambarkan kemahasempurnaan. Itu kata Subhana. Maka peristiwa yang luar biasa ini diawali dengan kata Subhana. Tadi saya katakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah dua peristiwa yang berbeda. Peristiwa Isra itu di dalam Al-Quran diceritakan secara tegas, secara eksplisit dalam surat yang ke-17 yang kita kenal dengan surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Ini ada dua nama. Karena memang para ulama Al-Quran itu sepakat bahwa nama-nama surah di dalam Al-Quran itu ada yang bersifat tauqifi, memang sudah ditentukan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu, tetapi ada juga nama-nama surah itu yang populer diberikan oleh para sahabat. Sehingga kemudian ada beberapa nama untuk surah-surah Al-Quran. Surat yang ke-17 ini disebut juga Bani Israel dan disebut juga dengan Al-Isra. Biasanya kita kalau baca satu buku atau satu artikel, ada kesesuaian antara judul dengan isi buku atau isi artikel yang ada di bawahnya itu. Nah, surah-surah dalam Al-Quran ini bagaimana? Kalau kita lihat surat Al-Isra atau surat Bani Israel, surat yang ke-17 itu terdiri dari 111 ayat. Kalau kita teliti yang berbicara tentang Isra itu sendiri, sebenarnya hanya ada pada satu ayat. Ayat yang pertama saja. Ayat yang berikutnya itu sudah lain lagi topiknya. Berbicara tentang Nabi Musa, berbicara tentang Bani Israel dan seterusnya. Tetapi namun demikian kita bisa menemukan benang merah atau yang mengikat, ada korelasi yang erat dalam surat tersebut yang nanti pada akhirnya mengacu kepada judul atau nama surat tersebut. Ini nanti akan kita lihat bahwa penamaan surat ini atau surat yang menyebutkan peristiwa Isra secara tegas itu dinamakan Al-Isra atau Bani Israel karena peristiwa ini merupakan bentuk lain atau merupakan pertanda perpindahan misi kenabian dan kerasulan dari Bani Israel, dari bangsa Israel kepada bangsa Arab. Kalau kita lihat nanti pada ayat yang kedua itu, setelah menceritakan Subhanalladzi Asra, ada wa ataina Musa al-kitab, kami berikan Musa kitab Taurat. Selanjutnya sampai ayat ke-8 itu berbicara tentang Bani Israel. Ini apa hubungannya? Hubungannya adalah bahwa peristiwa Isra yang disebutkan pada ayat pertama itu tadi merupakan pertanda perpindahan misi kerasulan dan kenabian yang selama hampir 1500 tahun itu berada di tangan kalangan atau keluarga Bani Israel, keturunan Israel. Siapa Bani Israel itu? Kalau kita lihat pada surat sebelum Al-Isra itu ada surat An-Nahl. Di akhir surat An-Nahl itu ada ayat yang berbunyi, Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu adalah panutan. Nabi Ibrahim itu biasa disebut sebagai bapak monoteisme. So, dari situ nanti semua ajaran-ajaran agama itu bermuara. Nabi Ibrahim seperti kita ketahui, dia punya dua anak, Ismail dan Ishak. Dari Ishak lahir Yakub. Yakub inilah yang kemudian mendapat julukan Israel. Israel itu terdiri dari dua kata, Isra dan Il, yang berarti hamba Tuhan. Nabi Yakub yang mendapat julukan Israel ini punya anak 12. Ini yang terus melahirkan keturunan para nabi-nabi sampai pada masa Nabi Isa. Jadi nabi-nabi mulai dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa itu masuk dalam golongan nabi-nabi Bani Israel. Ini hampir 1500-an tahun. Tetapi apa yang terjadi ketika misi kenabian berada di tangan Bani Israel? Nabi-nabi Bani Israel itu tidak berhasil membuat atau menciptakan kedamaian di dunia ini. Di dalam Al-Quran digambarkan bahwa Bani Israel itu sering membuat kerusakan di muka bumi. Bahkan dengan teganya mereka membunuh para nabi Bani Israel. Kemudian dalam kisah Nabi Musa misalnya, mereka adalah bangsa yang pengecut. So, begitu diajak oleh Nabi Musa untuk memasuki kota yang dijanjikan, kota suci, Yerusalem, pada saat itu mereka tidak mau, tidak berani. Bahkan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila. Kamu saja dengan Tuhanmu sana yang pergi. Kami di sini nunggu. Nanti kalau sudah bisa, baru kami ikut. Kami tidak mau masuk. Inna fiha qauman jabbari, di situ ada kaum yang gagah perkasa, nanti kami akan berperang kalah. Bangsa yang pengecut. Nah, ketidakberhasilan dunia yang sedemikian rupa, yang agama yang sejatinya bisa membawa kedamaian 1500 tahun itu selalu dipenuhi dengan pertumpahan darah. Tiba gilirannya misi kenabian ini dipindahkan kepada putra Nabi Ibrahim yang lain, keturunan dari putra Nabi Ibrahim yang lain, yaitu keturunan dari Ismail, yang kemudian melahirkan keturunan atau garis keturunan bangsa Arab, simbol yang disimbolkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rangkaian seperti ini bisa kita lihat karena pada ayat kedua sampai ke-8 surat Al-Isra, setelah menceritakan peristiwa Isra di ayat yang pertama, ayat yang ke-9 itu menyatakan, Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini adalah petunjuk yang akan memberikan keterangan atau petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi ayat ke-9 ini mengambil alih misi kenabian yang sebelumnya selalu dipegang oleh garis keturunan Bani Israel. Mereka sering merubah-rubah ayat-ayat atau kitab suci. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih, di dalam Al-Quran digambarkan begitu. Bahkan mereka, Bani Israel itu orang yang terkenal sangat keras kepala. Surat Al-Baqarah yang terdiri dari hampir 280-an lebih ayatnya itu, hampir secara umum, hampir kebanyakan ayatnya itu berbicara tentang pembangkangan yang dilakukan oleh Bani Israel. Di antaranya yang disimbolkan melalui peristiwa penyembelihan sapi. Karena itu surat itu dinamakan Al-Baqarah. Sebagai simbol pembangkangan yang dilakukan oleh Bani Israel kepada nabi-nabi mereka. Tiba saatnya ini kemudian dipindahkan. Peristiwa pemindahan itu terjadi atau disimbolkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang semula Nabi melakukan salat menghadap Baitul Maqdis di Palestina, kota suci Israel, setelah itu dipindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Nah, ini satu peristiwa luar biasa yang digambarkan oleh. Mengapa peristiwa Isra ini digambarkan secara tegas dalam Al-Qur'an? Karena meskipun peristiwa Isra ini peristiwa yang luar biasa, Nabi diperjalankan dari satu tempat, kota Makkah, ke Yerusalem, yang biasa orang pada saat itu menempuhnya dalam waktu 2 bulan pulang pergi dengan mengendarai unta, Nabi diperjalankan hanya dalam sekejap waktu di malam hari. Nah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kota Makkah ke Yerusalem, orang biasa melakukan. Pulang pergi untuk berdagang. Nah, dengan diperjalankannya Rasul dalam sekejap waktu itu, Allah ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya itu melampaui segalanya. Seakan-akan Allah ingin menunjukkan, kalian biasa menempuhnya 1 bulan pergi, 1 bulan kembali. Ini aku tunjukkan bahwa untuk memperjalankan dalam sekejap mata itu bukan persoalan yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih mampu bisa menalarnya, mereka masih mampu menalarnya karena mereka juga biasa melakukan itu. Karena itu dengan dikisahkan secara tegas dalam Al-Qur'an, ada kesempatan bagi mereka untuk menalarnya, membandingkan kekuasaan atau perjalanan yang mereka biasa lakukan dengan kekuasaan Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sekejap waktu di malam hari. Berbeda dengan peristiwa Mi'raj. Peristiwa Mi'raj itu tidak secara tegas diceritakan dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat yang disinyalir dan dipahami oleh sebagian ahli tafsir sebagai menunjukkan kisah peristiwa, kisah Mi'raj, yaitu dalam surat An-Najm, surat yang ke-53, dalam juz ke-27. Surat An-Najm ini disinyalir sebagai menceritakan kisah Mi'raj, terutama pada bagian awal surat tersebut. Mengapa tidak diceritakan secara tegas? Ini karena nalar manusia itu pasti tidak akan sampai. Bagaimana mungkin Nabi yang dikatakan di situ diperjalankan dengan jasad dan ruhnya bisa menembus atmosfer tanpa terbakar? Nalar manusia itu tidak akan sampai. Apalagi peristiwa itu terjadi di alam metafisik, di luar jangkauan alam kita ini. Ada yang disebut dengan Sidratil Muntaha, yaitu yang berada di atas langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh, 7 lapis langit saja, nalar manusia sampai sekarang ini belum bisa menemukan apa itu. Dahulu orang, para ulama tafsir, misalnya Ar-Razi, menafsirkan Sab'a Samawat itu dengan planet. 7 langit itu adalah planet. Karena memang nalarnya waktu itu, atau akal manusia baru sampai pada planet yang 7. Meskipun sekarang belakangan ini planet sudah bertambah lagi jumlahnya, menjadi 9, bahkan dikurangi karena ada yang dianggap terlalu kecil untuk disebut planet. Jadi nalar manusia tidak akan sampai. Karena itu tidak perlu diceritakan secara tegas. Nah, surat An-Najm penggambarannya dalam meskipun secara tidak tegas dalam surat yang dinamakan An-Najm yang berarti bintang, ini juga bukan tanpa bukan secara kebetulan. Karena kalau kita berangkat dari teori yang saya katakan tadi bahwa nama surat itu menggambarkan kandungan suratnya, maka nama An-Najm bagi surat yang ke-53 ini sesungguhnya menggambarkan seperti halnya nalar manusia, akal manusia tidak akan mampu menjangkau seluruh bintang-bintang atau benda-benda langit yang ada di angkasa luar, yang ada di alam raya ini. Sebagaimana manusia tidak bisa menghitung, mengetahui secara persis jumlah bilangan bintang, maka manusia pun tidak akan mampu menjangkau kejadian atau peristiwa yang terjadi saat Mi'raj itu. Ini rahasia mengapa Mi'raj itu tidak diceritakan secara tegas dan hanya diisyaratkan secara implisit dalam sebuah surat yang disebut An-Najm. Nah, dalam peristiwa Mi'raj itu ada disebut Sidratil Muntaha. Bahkan di Sidratil Muntaha itu Rasulullah diajak bicara oleh Allah, bertatap muka dan melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan yang diperoleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendapat kehormatan dan kemuliaan seperti yang diperoleh oleh Rasulullah ketika Mi'raj tersebut. Malaikat Jibril yang dalam hadis-hadis itu diceritakan mendampingi Rasulullah menaiki dari satu langit ke langit berikutnya sampai kemudian ke Sidratil Muntaha. Begitu tiba di Sidratil Muntaha, mengatakan kepada Nabi Muhammad, silahkan Anda maju. Kalau Anda yang maju, idza taqaddamta ikhtaraqta, Anda akan mampu melampauinya. Tapi idza taqaddamtu ihtaraqtu, kalau saya yang maju, saya akan terbakar. Jadi perjumpaan dan pertemuan Allah dan Rasulnya itu, Allah dan Rasulnya, itu wilayah yang tidak bisa dimasuki oleh Malaikat Jibril. Di situ Rasulullah menatap langsung wajah Allah Subhanahu wa taala dan diajak bicara. Kalau sekedar diajak bicara, itu ada beberapa nabi yang juga diajak bicara. Bahkan Nabi Ibrahim itu disebut Nabi Musa itu disebut Kalimullah, orang yang pernah diajak bicara oleh Allah. Tapi untuk menatap wajah Tuhan, Nabi Musa tidak sanggup. Dalam surat Al-A'raf dikisahkan, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani. Di situ waktu Nabi Musa dijanjikan untuk menghadap Tuhan, falamma jaa Musa limiqatina, kemudian dia diajak bicara oleh Tuhan. Lalu Nabi Musa meminta kepada Allah untuk dinampakkan. Qala rabbi arini anzur ilaik. Coba nampaklah, saya ingin lihat. Tapi Allah mengatakan, Anda tidak akan sanggup melihatku. Benar saja. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, ketika Tuhan mulai menampakkan dirinya di sebuah bukit atau gunung, tiba-tiba gunung atau bukit itu hancur berantakan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabli ja'alahu dakka. Apa yang terjadi dengan Nabi Musa? Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa jatuh pingsan. Tidak sanggup dia menatap wajah Tuhan. Benar dia diajak bicara oleh Allah dan ini satu kehormatan, tapi dia tidak mampu menatap wajah Tuhan. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diajak bicara dan bertatap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kemuliaan, ini satu kehormatan yang diperoleh oleh Nabi Muhammad. Maka sangat berbahagia kita menjadi umat Nabi Muhammad, dan semoga kita menjadi umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada waktu 5 menit. Saya persilahkan kalau ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan komentar dari apa yang saya sampaikan ini, saya persilahkan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan saja untuk menggenapi sampai kira-kira pukul 1, ya kurang sedikit lah, kira-kira begitu. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Dari ibu. Baik, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kisah Bani Israel yang banyak membunuh nabi-nabi itu kan, belum dapat saya tahu nabi-nabi yang mana saja. Kemudian apakah sikap-sikap Yahudi yang dulu itu dengan sekarang masih ada terlihat kesinambungannya? Sementara itu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentang sifat atau perilaku Bani Israel yang sering membunuh para nabi-nabi itu ada diceritakan dalam Al-Quran di banyak tempat. Yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Nah, nabi-nabi mana yang pernah mereka bunuh? Atau siapa di antara nabi-nabi itu yang mereka bunuh? Seperti kita ketahui, nabi-nabi Allah itu jumlahnya ratusan, bahkan menurut sebagian riwayat ribuan. Jadi nabi-nabi itu tidak hanya berjumlah 25 seperti yang kita ketahui, tetapi bilangan nabi-nabi itu banyak sekali. Nah, dalam Al-Quran dikatakan minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Memang nabi-nabi itu ada yang kami ceritakan dalam Al-Quran dan ada yang tidak kami ceritakan. Siapa nabi yang dibunuh oleh mereka tidak ada diceritakan dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran hanya memberitahu kita secara global bahwa peristiwa itu memang betul terjadi. Ada sumber-sumber Israiliyat yang sumber-sumber Israiliyat itu kadang-kadang bisa dipertanggungjawabkan, kadang-kadang tidak, yang menceritakan rangkaian kisah-kisah itu. Di antaranya yang populer, yang sering kita dengar sejak kecil adalah Nabi Zakaria misalnya. Itu salah satunya. Tetapi banyak lagi nabi, dan itu tidak diceritakan dalam Al-Quran kecuali hanya sebagai isyarat perilaku mereka yang suka membunuh, yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Rinciannya seperti apa? Al-Quran tidak bercerita tentang itu karena memang Al-Quran memandang itu tidak terlalu penting untuk kita ketahui. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa betul mereka itu sering atau suka membunuh para nabi. Yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Kemudian apakah sifat-sifat mereka itu sama dengan Yahudi atau Israel sekarang ini? Kalau kita bicara tentang Israel atau Yahudi dalam konteks modern, saya kira kita harus pisahkan antara tiga hal: Yahudi, kemudian Israel, kemudian Zionis. Ini tiga hal yang berbeda. Israel itu, kalau kita lihat dengar nama negara Israel, jangan dibayangkan seperti kata Israel atau Bani Israel yang ada dalam Al-Quran. Sebab Israel sekarang ini adalah jelmaan atau wujud sebuah negara yang tujuannya sebenarnya tidak jauh dari imperialisme atau kolonialisme, kemudian menggunakan mitos-mitos keagamaan Yahudi. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang pemikir filosof Prancis, Roger Garaudy. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Mitos-mitos Keagamaan Negara Israel. Jadi negara Israel itu sebenarnya adalah negara kolonial atau imperialis yang menggunakan mitos-mitos keagamaan. Karena sekarang ini justru kalangan Yahudi Ortodoks itu mereka sangat tidak setuju dengan negara Israel itu yang menduduki Palestina. Jadi Israel itu sebenarnya kepanjangan dari Zionisme. Jadi misi imperialisme atau kolonialismenya itu kemudian melahirkan negara Israel. Yahudi atau ajaran atau agama Yahudi itu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politis. So, dalam beberapa event interfaith dialog yang pernah saya ikuti, misalnya di Doha tahun 2007-2008, kemudian yang baru-baru ini atau tanggal 16-18 Juli yang lalu, saya baru menghadiri interfaith dialog di Madrid yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam, Yahudi, Kristen. Para agamawan Yahudi, para rabi itu mereka mengatakan sangat tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan oleh Israel dengan menduduki atau menjajah bangsa Palestina sekarang. Bahkan ajaran-ajaran Taurat yang mereka yakini itu justru tidak membenarkan cara-cara itu. Nah, apakah watak yang ada di dalam Al-Quran diceritakan itu relevan dengan Yahudi sekarang ini? Kita tentu tidak bisa menggeneralisir mereka seperti itu. Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan laisu sawa'an. Mereka itu tidak sama semuanya. Ada di antara mereka itu dulu saat Al-Quran diturunkan, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatsuluna ayatillahi ana'al-layl. Ada yang tekun membaca kitab suci, karena kitab suci mereka itu sesungguhnya juga ada beberapa titik persamaan dengan kitab suci Al-Quran. Ada yang tekun salat, ada yang tekun membaca kitab suci. Tetapi ada juga yang kebelinya. Ada juga yang memiliki watak-watak yang tidak terpuji, seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan atau kajian kita pada siang hari ini bermanfaat dan membuka cakrawala atau wawasan berpikir kita, dan bisa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan, dan pengetahuan kita terhadap ajaran agama kita. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.